Mendengar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada suatu hari di sebuah desa kecil di Kerajaan Kencana Wungu, mengapa kau mesti takut, Adi Barung? Kita hanya mencari makan saja. Dan lagi, di desa kecil itu tidak ada orang yang mesti kita takuti. Iya, orang desa itu memang tidak kita takuti. Tapi jika salah seorang dari mereka melaporkan ke kota, tentu kita akan mendapat susah. Di sana banyak prajurit Kencana Wungu yang tangguh. Dan lagi kota Susukan tidak jauh dari kota ini. Kenapa kau jadi seperti ini, Adi Barung? Kita hanya akan mencari gulai di desa itu, nasi hangat dan... Apakah kakang mempunyai uang? Uang? Untuk apa uang itu? Nah, dengan cara yang akan kita lakukan akan menimbulkan kegemparan di desa yang belum pernah dijamah kelompok kita. Hanya dua piring nasi dan gulai. Kau berpikirnya terlalu jauh, Adik Barung. Katakan saja jika kau takut. Tapi tugas kita bukankah hanya sekedar meronda? Bagaimana jika Ki Guru mengetahuinya? Memangnya berapa lama waktu yang akan kita gunakan untuk cari makan di desa? Ya, memang tidak lama. Nah, jadi bagaimana? Kau takut untuk menyertaiku? Takut? Katakan saja jika memang takut. Baiklah. Kutemani kau, Kakang. Begitulah, Adi Barung. Ayo, cepat, kita masuk ke desa itu. Memangnya kalian belum mendengarnya? Sudah lebih dari satu minggu Raden Purbaya kembali ke Karangsedana. Dan kini dia telah naik tahta menggantikan ayahandanya yang telah wafat. Bagaimana dengan kemelutnya dengan Galuh? Kau ini tuli atau memang baru kembali dari tengah hutan, ha? Ya, semua itu sudah selesai. Galuh telah mengeluarkan pernyataan bahwa Raden Purbaya yang kini bergelar Prabu Purbaya tidak bersalah. Pembunuhan dan pembakaran kuil yang terjadi adalah perbuatan orang lain yang menyamar sebagai dirinya. Nah itu, telingamu masih kalah tajam dari Ki Busur yang tidak pernah beranjak dari warungnya ini. Sudah, kok ini kakek pakai ikut-ikut bicara soal pemerintahan segala, soal kenegaraan. Sudah, urus saja warungmu ini. Ini, tambahkan air minumku. Jangan lekas tersinggung, Adik Kopar. Tentu saja kupingmu kalah tajam dengan Ki Busur yang setiap hari menguping di warungnya ini. Tapi Kang, bukankah Raden Purbaya masih sangat muda? Bagaimana ia akan sanggup memimpin Karang Sedana dan juga membawai 3 buah kerajaan tetangganya, termasuk juga kerajaan kita ini, Kencana Wungu? Nah, itulah kau Gopal, mengapa aku mengatakan telingamu itu tuli. Nah, apakah kau tidak mengetahui siapa sesungguhnya Raden Purbaya? Dia adalah seorang manusia utama, seorang manusia pilihan dewa, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau adalah titisan dewata. Bagaimana Kakang bisa mempercayai semua itu? Apakah hanya karena kepandian silatnya yang tinggi? Iya, pertempuran di gerbang kota raja itu sebagai buktinya. Seluruh prajurit, kaum pengemis tongkat merah, dan juga hampir seluruh rakyat Karang Sedana menyaksikan kemampuan beliau yang sangat aneh. Kemampuan beliau mengalahkan Resi Amista yang mempunyai kesaktian tinggi. Oh iya, memang Raden Purbaya mungkin adalah seorang anak yang sakti, tapi itu tidak berarti dia adalah titisan dewata. Kukira Kang Dadang terlalu membesar-besarkan saja. Seluruh penduduk Karang Sedana melihat sendiri tubuh Raden Purbaya dan Cempaka yang selalu bersama-sama dengannya itu mengeluarkan sinar. Dan dengan jelas semua yang hadir puluhan ribu orang menyaksikan Raden Purbaya menundukkan Resi Amista di atas tembok benteng kota raja. Masa hanya begitu saja anak itu Kakang katakan keturunan dewata? Raden Purbaya bukan lagi seorang bocah di Kopal. Umurnya kini sudah menjelang 17 tahun. Dia adalah seorang pemuda dan yang pasti tubuh beliau jauh lebih tinggi dari tubuhmu yang pendek ini ya, Adik Gopal. Sampurasun. Apakah aku bisa mendapatkan sedikit makanan? Perutku lapar sekali. Minta. Apakah kau mempunyai uang, Pak Tua? Saya datang untuk meminta belas kasihan pemilik warung ini. Saya tidak mempunyai uang. Tidak tahu malu. Biarlah, Gopal. Tidak ada ruginya jika aku memberikan sedikit nasi untuknya. Tunggu sebentar, Pak Tua. Tunggu di sana. Dan jangan terlalu dekat kemari. Tubuhmu kotor sekali. Sana. Tunggu. Tunggu dulu. Ada apa engkau memanggilku? Kemari. Kemari mendekatlah dulu. Angkat kepalamu. Aku bilang, angkat kepalamu. Apakah maumu sebenarnya? Kau ternyata bukan penduduk asli tanah Pasundan maupun tanah Jawa. Kau pasti adalah pendatang asing dari seberang. Kakang, lihatlah. Lihatlah jauh-jauh kakek tua ini. Datang dan mengembara. Tapi hanya untuk mengemis. Ini kubungkuskan makanan untukmu. Makanlah. Terima kasih. Nah, sekarang kau pergilah jauh-jauh dari desa ini. Ayo, sana pergi. Kakek tua itu kemudian melangkah meninggalkan warung makan itu. Tapi beberapa tombak dari warung itu, di sebuah pohon yang rindang, ia duduk beristirahat dan membuka bungkusan nasi yang diberikan oleh pemilik warung itu. Kurang ajar. Dia tidak mengindahkan kata-kataku. Orang asing sial. Biar aku hajar orang tua itu. Sudahlah, Gopal. Kenapa kau jadi mengurusi kakek tua itu? Biarkan sajalah. Lihatlah itu. Kasihan sekali dia begitu lapar. Lihatlah itu. Persetan dengan kasihan. Dasar Adik Gopal. Ketika Dadang tengah berusaha meredakan emosi Gopal, dari samping warung makan muncul 2 laki-laki yang bertampang seram, bercambang bau, dan bersikap kasar. Aki tua, Berikan aku makan yang paling enak di warungmu ini. Tapi apakah makanan yang Tuhan ingini? Saya tidak menyediakan banyak makanan di warung ini. Apakah warung ini menyediakan gulai? Maaf, kami tidak menyediakan masakan itu. Setan! Gagam! Gopal, yang semula berkutat hendak memberi hajaran kakek tua, kini kemarahannya menjadi berkisar pada dua pendatang yang tidak tahu sopan santun dan tata krama. Orang gila, bersikaplah lebih sopan sedikit. Kau berani menegurku? Oh, tentu saja aku tidak pernah takut dengan kerucu semacam dirimu. Aku Gopal adalah pengawal desa Pangkalan Jati. Kakang, sebaiknya kita tidak usah mencari keributan di sini, Kakang Santa. Ya. Aku tidak akan mencari keributan. Tidak, di baru. Tapi, apakah kau tega membiarkan aku dihina seperti itu oleh kutil kecil itu? Ha? Oh, bangsat! Kau menghina aku. Oh, kau pecahkan mulutmu itu. Mana? Mana? Cepat berikan aku makan, Patua. Apa saja yang paling enak di warung ini? Cepat! Baik, baik, Tuan. Setan, lepaskan aku, Kang Dadang. Lepaskan dan pergi saja. Dan pergi saja kau dari sini. Jika memang tidak ingin membantu aku, Kakang. Kita tidak dapat menghadapinya berdua saja. Kita harus mengumpulkan kawan-kawan. Agaknya keduanya adalah begal-begal yang liar dan ganas. Dia bukan penduduk desa sekitar sini. Sabarlah, Dikopar, sabar. Tidak, Kakang. Sakit pukulannya ini tidak bisa mengatasi sakit hatiku akibat penghinaan yang dilakukan terhadapku, Kakang. Aku akan membunuh orang itu, Kakang. Jangan, Adikopar. Berbahaya, jangan. Tidak. Tidak. Kau menyingkirlah. Lihatlah, semua orang sudah menyingkir dari warung ini. Menyingkirlah, Kakang. Lihatlah itu, Adibarung. Hebat sekali semangat orang itu. Jangan besar kepala dahulu, sobat. Aku tidak bisa mengampuni dirimu yang telah menghina aku. Cepat kau keluarkan senjatamu, atau kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk mencabutnya nanti. Hei, kenapa kau diam saja di situ? Mana makanan yang aku minta? Cepat! Ini, Tuan. Setan, kau benar-benar menghinaku. Mampuslah kau. Ayolah, cepat habiskan makanan ini, Adipati. Kita akan segera tinggalkan tempat ini. Baik, Kakang Santa. Sudahlah, jangan diperpanjang lagi keributan di sini. Iya. Makanlah, ayo makanlah, di baru. Ayolah, bangkit dan tinggalkan tempat ini, adikku. Aku tidak sanggup untuk berdiri, Kakang. Kau tidak membantuku, Kakang. Kau memiliki kepandaian yang lebih tinggi dariku, Kakang. Ya, benar, adikku, Pak. Tapi kepandaian kedua orang itu sangatlah hebat. Mereka bukan orang sembarangan. Kita tidak boleh bertindak sembrono. Kakang, tinggalkan saja diriku dan panggillah para penduduk desa ini. Jangan biarkan mereka lolos. Tapi aku tidak apa-apa, Kakang. Cepat tinggalkan tempat ini. Panggil para penduduk sebelum mereka pergi, Kakang. Baiklah, Dikopal. Kau berhati-hatilah. Tunggu! Hei, tunggu! Ada apa, Kaki Sanak? Setan! Masih juga kau berpura-pura. Bukankah kau ingin mengumpulkan tenaga untuk menangkap aku? Apakah kalian takut? Setan! Pergilah! Dan aku akan membunuh temanmu itu. Pengecut. Diam saja. Dan jangan tinggalkan tempat ini sebelum aku selesai menikmati hidangan itu. Ingat, keselamatan temanmu itu. Baiklah. Jika demikian, aku akan tetap diam di sini. Tapi untuk mencoba kemampuanmu itu, Begaliar. Setan. Selera makanku jadi hilang karena engkau. Kakang, mundurlah. Lanjutkan makanmu. Biar aku yang akan menghadapi orang yang nekat ini. Terima kasih, Adi Baru. Biarlah orang itu juga terkapar seperti temannya itu. Dan jika perlu, bunuh saja. Aku yang akan bertanggung jawab jika sampai terjadi apa-apa. Ya. Kakang, makan sajalah. Sebenarnya kami datang tidak untuk mencari keributan. Tapi kawanmu mengganggu kakangku Santa. Karena itu, kau pun akan menerima getahnya. Sudahlah. Jangan banyak cakap. Bagaimana Kisana? Apakah kau ingin lanjutkan atau berhenti dan duduk menunggu kami selesai makan? Aku belum kalah. Pertarungan kembali terjadi. Akan tetapi, tetap saja Dadang pemuda yang merupakan pengawal desa Pangkalan Jati itu tidak dapat banyak berbuat. Pukulan-pukulan dari Ki Barung terus mendesaknya. Tapi tiba-tiba saja terjadi satu keanehan. Tubuh Ki Barung begal liar itu terpental jauh dan jatuh tidak berdaya. Oh, setan belang. Apa yang terjadi dengan dirimu, Barung? Entahlah, Kakang. Aku juga tidak mengerti. Tiba-tiba saja aku merasakan adanya satu kekuatan yang melemparkan tubuhku. Kekuatan yang tidak dapat kulawan, Kakang. Apakah perbuatan dari anak itu? Tidak mungkin, Kakang. Tidak mungkin. Pemuda itu tidak memiliki kepandaian sehebat itu. Jika begitu, biarlah. Aku akan memancing orang itu keluar. Jika memang ada yang secara diam-diam membantunya. Rupanya kau diam-diam menyembunyikan satu kekuatan di belakangmu, anak muda. Suruh dia keluar dan menghadapi aku. Aku tidak mengerti arah pembicaraanmu. Setan! Lalu apa yang terjadi dengan adikku itu? Apakah kau yang telah melakukannya? Iya. Apa yang terjadi dengannya? Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah orang tua asing itu? Aku sempat melihat tangannya melambai ke arah pertarunganku. Dan saat itu pula lawanku terlempar jauh dan tidak berdaya. Tapi apakah itu mungkin? Kau tidak menjawab pertanyaanku. Baiklah jika demikian. Aku yang akan memaksanya keluar. Kisanta yang menjadi penasaran dengan penyerang gelap yang telah membuat adiknya tidak berdaya, segera saja menyerang pemuda desa di hadapannya untuk memancing lawannya yang sedang bersembunyi. Apakah orang tua yang tengah menikmati nasi bungkus di bawah pohon itu orangnya? Ya, sejak tadi aku melihat dia berada di situ. Dan tidak menghindar seperti orang-orang lain yang makan di warung ini. Setan tua hitam. Pastilah engkau yang sudah mencampuri urusanku. Hah? Mengakulah. Kenyang sudah perutku. Wah, sebaiknya aku beristirahat sebentar di bawah pohon ini. Baru kemudian aku melanjutkan perjalananku. Setan! Rupanya benar engkau yang telah mencampur urusanku. Kakek tua itu sedikit pun tidak menghiraukan Kisanta, dan kakek tua itu tetap meneruskan tidurnya sambil bersandar di batang pohon ketika serangan itu tiba dengan derasnya ke arah pundak, sampai akhirnya ayunan golok yang tajam itu memotong putus lengannya. Kejam, kau memotong lengan orang yang tidak bersalah. Apa kakek tua itu tidak mengelak? Apakah ia buta dan tuli? Aku telah bersalah. Biarlah ku tolong kakek tua itu. Mengapa kakek tua itu tidak nampak kesakitan? Dia kelihatan tenang-tenang saja dengan lengannya yang putus itu. Lengan itu bergerak dan... Iblis! Iblis! Kisanta dan juga Dadang serta Barung dan Gopal yang tidak berdaya terbelalak bagaikan melihat hantu di siang bolong. Lengan yang terkutung di tanah itu tiba-tiba saja bergerak dan kemudian bagaikan ditarik oleh satu kekuatan, melayang dan kemudian menempel lagi di pundak kakek tua itu. Dan sambil tetap memejamkan matanya, kakek tua itu mengusapkan tangannya pada pundak yang dipenuhi darah. Dan seketika itu juga, darah yang mengotori pundaknya lenyap dan bersih seketika. Yang tinggal hanyalah jubahnya yang robek karena bacokan golok. Iblis, Iblis. Kakang, bawa aku dari sini, Kakang. Cepat, Kakang. Tinggalkan tempat ini segera, Kakang. Ayo, mari lagi baru. Ayo. Hei, tunggu. Kakang, cepat tinggalkan. Jangan layani iblis itu, Kakang. Cepat, Kakang. Iya, baik, Barung. Aku bilang berhenti dan kembali kemari. Kakang! Terus, Kakang! Jangan berhenti! Kenapa Kakang kembali, ya? Tinggalkan tempat ini, Kakang! Aku juga tidak mengerti, Adi Barung. Kakiku tidak mau berhenti. Iblis, kakiku ini tidak dapat kuperintahkan lagi. Ampun, ampun Tuhan, ampun saya. Kenapa kau menjadi demikian takut kepadaku? Aku tidak akan membunuhmu. Dengarlah, kau boleh kembali. Tapi aku harap kau mau menceritakan pengalamanmu ini pada pemimpinmu. Aku menunggunya di sini. Tidak. Saya tidak akan berani menceritakannya. Tidak, percayalah. Aku justru memerintahkan engkau untuk memberitahukannya. Nah, bangkit dan temui pemimpinmu. Ayo, bangkit. Bapak, baik Tuhan. Ayo Adi Barung. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Semoga Dewata Agung selalu melindungi dan memberkahi Tuan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuhan untuk mengusir orang-orang liar itu. Pemilik warung serta anak muda yang bernama Dadang menyembah mengucapkan terima kasih pada kakek tua yang sangat aneh itu. Akan tetapi, kakek tua itu tetap saja memejamkan matanya. Sedikitpun ia tidak membuka matanya, memandang kedua orang di hadapannya sampai akhirnya. Mari Kibusu. Iya. Siapakah orang itu sebenarnya? Apakah dia adalah iblis atau seorang dewata? Entahlah. Kepandaiannya memang bagaikan iblis. Seakan-akan ada kekuatan gaib yang dimilikinya untuk menyambung lengannya dan juga memanggil orang di kaliar itu tadi. Lihat. Di mana kakek tua itu tadi, Dang? Lihat, Dang. Dia sudah tidak ada lagi di tempatnya. Ayolah. Kau tutup saja warungmu, Kibusur. Aku khawatir dia adalah seorang iblis yang jahat. Tidak. Mungkin kedatangannya justru adalah membawa berkah bagi kita. Dia telah mengusir dua begal tadi. Dan aku kira untuk selamanya mereka tidak akan berani datang mengacau di warungku lagi. Aku pergi saja, Kibusur. Ayo, Gopal. Kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Segera saja, Dadang membopong kawannya Gopal, meninggalkan warung kecil di pinggiran desa Pangkalan Jati. Sementara itu di tengah lebatnya hutan bambu Situ Raja. Goblok! Aku tidak percaya dengan pembicaraan kalian. Saya tidak berdusta, Ki. Apa yang saya lihat itu benar adanya. Orang tua berkulit hitam itu memiliki kepandaian yang bagaikan iblis neraka. Tunggu. Kau katakan dia bukan berasal dari tanah Pasundan maupun Jawa. Benar, Ki. Dari caranya berpakaian, kulitnya yang berwarna hitam legam, serta hidungnya yang tidak sama dengan kita, dia pasti berasal dari seberang lautan. Saya yakin, Ki. Dia adalah seorang resi dari India. Jangan-jangan dia adalah resi Amista. Ya, resi Amista yang pernah menghamba di kerajaan Karangsedana. Ayo kita lihat orang tua itu. Akan kulihat sampai di mana kemampuannya sehingga berani menantangku, Ki Bajul Segoro. Tapi kepandaiannya sangatlah hebat, Ki. Setan! Aduh! Ki, kenapa Aki memukul saya? Kau menghina aku, Santa. Kau terlalu memandang rendah padaku. Cepat bangkit. Ayo, hubungi kakakku. Suruh dia untuk menyusulku ke desa Pangkalan Jati. Baik, Ki. Mari, Adi Barung. Tidak. Kau pergi sendiri. Biarkan Barung menemaniku bersama dengan beberapa orang temannya. Pergi cepat. Iya, Ki. Bukankah di sana letaknya desa Pangkalan Jati? Benar, Ki. Terus saja ke sana. Ayo, cepat jalannya. Jangan seperti perempuan yang lemah. Cepat! Ki Bajul. Setan goblok. Ada apa? Mengapa kau ketakutan seperti itu? Itu lihat, Ki. Seorang resi tua. Itukah orang yang kalian temui? Benar. Kakek yang berada di bawah pohon itulah orangnya, Ki. Tapi bukankah kau mengatakan dia akan menungguku di desa Pangkalan Jati? Entahlah, Ki. Tapi saya tidak salah. Memang dialah orangnya. Bagus. Kepunglah tempat ini. Baik, Ki. Hei, orang tua. Siapakah kau ini? Mengapa kau mengganggu dua orang anak buahku di desa Pangkalan Jati? Terima kasih. Kau mau datang memenuhi undanganku. Setan! Kau benar-benar sombong, kakek tua. Aku datang bukan untuk memenuhi undangan, tapi untuk memenggal batang lehermu. Oh, siapakah kau ini? Apakah kau adalah pemimpin dari kelompok begal-begal liar ini? Untuk apa? Untuk apa kakangku datang menemuimu? Aku sudah cukup untuk menebas lehermu itu, ha? Panggillah kakangmu itu. Jika memang dia pimpinannya, aku tidak akan mengulangi lagi berbicara. Tinggalkanlah tempat ini dan panggil kakangmu. Kakek tua yang mengenakan jubah seorang resi itu kemudian memejamkan matanya kembali. Sedikitpun ia tidak menghiraukan Ki Bajul Segoro yang telah berdiri dengan pedang terhunus di hadapannya. Kau benar-benar menghinaku. Rasakan ini. Ki Bajul Segoro menusuk cepat ke arah dada kakek tua itu. Dan tanpa dapat dicegah lagi, pedang panjang di tangan Ki Bajul Segoro masuk menembus dada kakek misterius itu. Sejenak, Ki Bajul Segoro sendiri terkejut. Dengan cepat ia menarik pedangnya. Akan tetapi, kembali terjadi keanehan pada tubuh kakek tua itu. Tubuhnya tetap duduk bersila dengan tenang. Sementara itu darah menyembur dari lubang di dadanya. Tapi kemudian, perlahan-lahan kakek tua itu membasahi tangannya dengan ludah. Dan kemudian diusapnya luka yang menganga di dadanya. Seketika itu juga, darah dan luka yang menyembur lenyap tanpa bekas. Iblis! Benar-benar iblis kakek tua di hadapanku ini. Ilmu apakah yang dimilikinya? Tinggalkanlah tempat ini. Dan panggillah pemimpin kelompok kalian. Aku tidak ingin berbicara dua kali. Cepat tinggalkan tempat ini sebelum kalian kulempar dari sini. Kau tidak bisa menakutiku dengan ilmu iblismu, kakek tua. Keluarlah, sobat. Apakah engkau adalah pemimpin kelompok begal-begal liar ini? Apakah kakang sudah tiba? Baiklah, jika memang ingin aku paksa. Kakang Sampar Angin! Dari balik pohon yang tumbang, melesat sesosok tubuh. Sesosok tubuh yang lincah bagaikan burung elang. Dan ketika sosok tubuh itu telah tegak berdiri berhadapan, keduanya sejenak tertegun. Oh, Kakang Sampar Angin. Oh, rupanya engkau Sampar Angin. Kau Amista, entah apa yang sedang kau kerjakan di sini. Rupanya usiamu masih cukup panjang, Sampar Angin. Aku mendengar kau terluka parah dalam pertempuran di gerbang kota raja oleh Kiparang Pungkur pengemis usilan itu. Dewata Agung masih berbaik hati padaku, Amista. Aku mendengar semua sepak terjang di Indraprasta, Galuh, dan setelah itu menghilang beberapa lama dari tanah Pasundan ini. Iya, dan kini aku kembali lagi. Apakah maumu sekarang ini? Aku mendengar dari muridku, kau memiliki aji yang hebat. Kau mampu menyambung kembali lenganmu yang telah putus. Benar, Kakang. Aku baru saja mencobanya. Orang itu mampu menutup luka yang dalam akibat tusukan pedangku hanya dengan sekejap saja, Kakang. Cerita-cerita ini membuat aku menjadi semakin penasaran, Amista. Apakah kau telah menguasai Aji Rawa Rontek? Adikmu dan orang-orangmu pastilah berbicara ngawur. Mana mungkin ada kepandaian seperti itu, Mana mungkin Rawa Rontek ada di muka bumi ini, Benar, Kakang. Aku bersungguh-sungguh. Aku telah membuktikannya sendiri. Baiklah, jika begitu, aku akan membuktikannya. Aku ingin menyaksikannya sendiri. Bersiaplah, Amista. Aku tidak menyangka jika pemimpin begundal liar ini adalah engkau, Sampar Angin. Aku tidak ingin bertempur denganmu, Sampar Angin. Bukankah kita berdua adalah sahabat baik? Memang kita adalah sahabat baik. Tapi biarlah aku menyaksikan kehebatanmu dulu. Berhati-hatilah, Amista. Sampar Angin yang pernah menjadi mengabdi bersama-sama dengan Resi Amista pada Prabu Jayasuntana menyerang rekannya itu dengan kekuatannya yang tidak tanggung-tanggung lagi. Angin yang ditimbulkan oleh kekuatannya menderu-deru dan merobohkan pohon serta menerbangkan batu yang berada di sekitarnya. Kau semakin hebat saja, Sampar Angin. Hebat sekali. Tunjukkanlah padaku, Amista, kehebatan dari Aji Rawa Rontekmu itu. Kau terlalu sekali mendesakku demikian hebatnya. Benar-benar keterlaluan. Kekuatanku serasa terhambat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Pastilah ini karena perbuatan Resi Amista. Tunjukkanlah, Amista. Tunjukkan ilmu yang telah kau kuasai itu. Mana Rawa Rontekmu itu? Baiklah, Sampar Angin. Seranglah aku dengan seluruh kekuatanmu. Cincang dan hancurkan tubuhnya itu, Kakang. Dia dapat bangkit kembali jika tidak. Pukulan Ki Sampar Angin yang susul menyusul ditambah dengan kibasan-kibasan golok dari bajul segara membuat tubuh Resi Amista putus menjadi beberapa bagian. Cukup. Jangan teruskan, Adi Bajul Segoro. Jangan kau teruskan lagi, Adi Bajul. Resi itu tidak akan mungkin lagi hidup dengan tubuh itu. Tubuh bergetar. Dan itu, lihat, Kakang. Lengan-lengannya yang terputus melayang mendekati tubuh Resi Amista. Benar-benar iblis, Kakang. Dia akan segera bangkit. Lihat itu, Kakang. Bagaimana, Sampar Angin? Bagaimana dengan kehebatan ilmuku yang baru? Kau benar-benar luar biasa, Amista. Aku benar-benar takluk dan tunduk padamu. Bagus, Sampar Angin. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menggalang kekuatan dari dunia hitam. Kumpulkan kekuatan dari segala lapisan. Kita akan menguasai desa-desa di sekitar ini dan kemudian merebut kota-kota kecil. Baru setelah cukup kekuatan, kita akan menggempur kota Raja Kencana Wungu. Bagaimana Sampar Angin? Apakah kau setuju dengan semua rencanaku ini? Aku setuju, Kakang Amista. Aku setuju. Bagus, bagus. Satu saat kita akan mencapai semua cita-cita itu. Percayalah, Sampar Angin. Kita tinggalkan dahulu Resi Amista yang tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan rencana besarnya. Sekarang, marilah kita menengok situasi di Karang Sedana. Sementara itu, setelah kembali dari perjalanannya ke Gunung Wukir, Raden Purbaya diangkat menjadi raja di Karang Sedana, menggantikan ayahandanya yang telah tiada. Pesta penobatan dirinya dilaksanakan secara sederhana. Dan beberapa hari setelah pesta itu, siapa itu? Hamba tuanku, pengawal dalam istana. Masuklah. Ada apa kau datang menghadapku, pengawal? Ampun tuanku, di luar ada Tuan Raka Parumpang yang memohon untuk menghadap tuanku. Mau apakah dia? Apakah dia mengatakan keperluannya? Ampun tuanku, hamba tidak menanyakannya, tuanku. Baiklah, suruh dia menungguku di serambi kanan bilikku. Aku bersedia menemuinya. Baik, tuanku. Hamba mohon diri, tuanku. Ada apakah Paman Raka Parumpang menemuiku? Mudah-mudahan bukan karena urusan yang satu itu. Ya, aku belum tahu bagaimana akan menjawabnya jika hal itu yang ditanyakannya. Tapi aku merasa hatiku berdebar-debar. Paman Raka Parumpang dekat sekali hubungannya dengan Bibi Rati, ibunda dari adik Paramita yang dicalonkan oleh ayahanda sebagai istriku. Baiklah, apapun yang akan terjadi, aku akan menghadapinya. Jika memang jodohku ada pada Kacempaka, pasti tidak akan kemana. Kuserahkan saja semuanya pada Yang Maha Kuasa. Aku akan menemui Paman Raka Parumpang. Hormat saya, Gusti Prabu. Semoga Gusti Prabu dilimpahkan panjang usia dan keselamatan. Terima kasih. Bangkitlah, Paman. Terima kasih atas waktu yang tuanku berikan. Ada apakah, Paman Raka? Ada sesuatu yang penting yang ingin Paman bicarakan padaku? Ampun, tuanku. Kedatangan hamba ini mungkin terlalu dini, terlalu pagi. Hamba ingin mengingatkan tuanku akan pesan dari almarhum ayahanda, tuanku. Pesan apakah itu, Paman? Tentang perjodohan tuanku dengan Putri Paramita. Kiranya pesan itu, saya pasti tidak akan melupakannya. Tapi saat ini kiranya belum tepat untuk membicarakan hal itu. Usia saya dan juga usia adik Paramita belum cukup untuk itu. Hamba kira hal itu tidaklah menjadi masalah, tuanku. Pernikahan itu dapat saja dilaksanakan. Usia tuanku sebenarnya telah cukup untuk itu. Tuanku telah berumur 17 tahun dan Putri Paramita 14 tahun. Untuk seorang anak perempuan usia itu sebenarnya sudah cukup, tuanku. Tapi Aku merasakan itu belumlah cukup, Paman. Iya. Akan tetapi, baiklah. Aku akan memikirkannya dan juga membicarakannya dengan Paman Sedawarna. Oh, mohon tuanku mau mengampunkan hamba jika kedatangan hamba ini menjadikan tuanku gelisah dan susah hati, tuanku. Tidak, Paman. Paman tidak bersalah. Justru Paman telah mengingatkan aku akan pesan almarhum ayahandaku. Terima kasih. Oh, jika begitu, hamba mohon pamit saja, tuanku. Hamba akan kembali mengurus istana ini. Silakan, Paman. Dewata Agung, berilah aku petunjuk untuk menghadapi dan menyelesaikan tali perjodohanku ini. Aku mencintai Kacempaka. Aku mencintainya. Dan itu tidak bisa kupungkiri dan kesembunyikan lagi. Aku tidak dapat menikah dan hidup bersama adik Paramita atau bersama siapapun selain dengan Kacempaka. Kakang Mas Purbaya! Kakang Mas! Adik Paramita! Kemana-mana aku mencarimu, sudah taunya di sini. Rasanya aku juga sudah mencari ke Taman Sari ini tadi, tapi Kakang Mas Purbaya tidak kulihat di sini. Aku berada di bilikku sejak pagi. Kemudian Paman Raka Parumpang mencariku, dan aku berbicara di serambi bilikku, dan kemudian baru aku pergi kemari ke Taman Sari ini. Ada apakah engkau mencariku, adik Paramita? Sekarang percuma. Hari sudah terlalu panas. Iya, ada apa? Aku ingin mengajak Kakang Mas Purbaya untuk pergi berburu. Bukankah Kakang Mas tidak pernah keluar istana sejak sekembali dari perjalanan ke Gunung Bukir? Tapi ya sudahlah. Sebenarnya aku ingin sekali, adik Paramita. Tapi sekarang Kakang Mas Purbaya tidak mempunyai waktu. Sudah siang. Atau apa lagi? Ayo. Baiklah. Kita berangkat saja sekarang. Hah? Betulkah Kakang Mas mau berangkat siang ini juga? Benar. Beritahulah Cempaka. Kita akan berangkat bersama-sama dengannya. Oh, terima kasih. Terima kasih, Kakang Mas Purbaya. Aku akan mencari Kakak Cempaka dan kita akan bersama-sama berburu. Hei, jangan lupa pamit dengan ibundamu. Jangan khawatir, Kakang Mas. Adik Paramita begitu baik. Aku khawatir jika sampai melukai hatinya. Oh, entah dia mengerti atau tidak dengan tali perjodohannya itu. Sejenak, Raden Purbaya yang kini telah bergelar Prabu Purbaya saling pandang dengan Cempaka. Mereka tidak mengerti dengan sikap Paramita yang tiba-tiba saja diam seribu bahasa. Dan setelah mereka masuk jauh ke dalam hutan. Ayolah, adik Paramita. Hewan apakah yang akan kau buru dan bawa ke istana? Harimau. Aku menghendaki harimau. Aku akan membawanya hidup-hidup ke istana. Hah? Apakah Kakang Mas... Kakang Prabu tidak mengizinkan aku membawa harimau? Ada apakah, adik Paramita? Mengapa tiba-tiba saja kau berubah seperti ini? Belum berapa lama di istana kau masih nampak riang dan manis. Mengapa sekarang jadi seperti ini? Karena ibunda. Ibunda? Oh, bibir Ratu Pudawangi. Ada apakah dengan ibundamu? Kakang, apakah Kakang Mas marah jika aku memanggil dengan sebutan Kakang Mas Purbaya? Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba saja jadi ke situ? Apa hubungannya sikapmu itu dengan panggilan Kakang Mas dan juga ibundamu? Aku diharuskan memanggil Kakang dengan sebutan Kakang Prabu. Begitu, Kakang. Harimau Gusti Prabu. Bagaimana, Kakang Mas? Bolehkah untuk seterusnya aku memanggilmu dengan sebutan Kakang Mas Purbaya? Awas, Parmita, di belakangmu. Bagaimana, Kakang? Boleh kan? Awas, Parmita. Hup. Menyingkirlah kau, harimau. Hea. Raden Purbaya yang tidak berniat memukul harimau belang itu melempar dan memukul harimau itu dengan pukulan-pukulan yang tidak terlalu keras. Tapi baru saja harimau itu berputar tubuh, sebuah bayangan menghadang dan tegap menantang. Mau kemana kau, belang? Tunggu dan ikutlah aku kembali ke Karang Sidana. Awas, adik Paramita. Harimau itu cukup ganas dan tenaganya pun cukup besar. Apakah Kak Cempaka pikir aku tidak sanggup untuk menghadapinya? Ya, kau pukullah dan usir dia pergi. Aku justru akan menangkapnya hidup-hidup. Aku akan membawanya ke istana. Apakah Kakang Mas Purbaya menghalanginya? Tidak mengizinkannya? Baiklah, mundurlah. Biar aku yang akan melumpuhkannya. Tidak, Kakang Mas. Aku yang akan melumpuhkannya. Aku yang akan membawanya hidup-hidup. Awas, Paramita! Gusti Prabu, apakah yang akan kita lakukan dengannya? Biarkan saja. Kita akan menjaganya saja. Kelak, jika ia mendapat kesulitan, baru kita turun tangan. Iya. Oh, lihat itu. Ia menunggangi harimau itu, Gusti. Benar-benar seorang anak yang nakal. Berbahaya sekali. Pastilah ini perbuatan Kakang Mas Purbaya. Aku belum melumpuhkannya. Tiba-tiba saja dia terkapar lemas. Akui saja, Kakang Mas. Ya, aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirimu. Kakang Mas masih saja menganggap aku sebagai seorang anak kecil. Aku sudah besar, 14 tahun umurku. Benar, tapi harimau besar itu dapat melukaimu. Aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah dapat mengalahkan seorang perwira istana Karang Sedana dalam 10 jurus. Adik Paramita, biarkan saja dia pergi, Kak. Kasihan sekali anak itu. Iya, kasihan sekali. Oh, apakah dia sudah mengerti tentang hubungan Gusti Prabu dengannya? Maksud saya, apakah dia pernah menyinggung-nyinggung hal itu? Tidak pernah, Kak. Kak, aku harap Kakak tidak memanggilku dengan sebutan Gusti Prabu. Oh. Panggillah aku dengan sebutan seperti dulu, Adik Purbaya. Tidak mungkin. Sekarang Gusti bukan lagi seperti dulu. Gusti adalah seorang raja yang menurut kepercayaan seluruh penduduk, raja adalah sebagai wakil dewata di atas bumi ini. Seorang raja adalah penguasa yang tidak terbantah kata-katanya, tidak terbantah sabdanya. Jangan asingkan aku dengan situasi seperti itu, Kak. Gusti tidak pernah terasingkan. Hamba dan seluruh kaula istana dan penduduk Karang Sedana selalu ada bersama-sama dengan tuanku. Baiklah, kau boleh memanggilku dengan sebutan seperti itu di hadapan rakyatku. Tapi aku tidak dapat menerima panggilan itu dalam saat-saat seperti ini. Oh, tapi saya tidak dapat mengecilkan diri, Gusti Prabu, dengan panggilan seperti itu. Mengecilkan? Mengecilkan aku? Kak Cempaka tidak pernah mengecilkan aku dengan panggilan seperti dulu. Tidak, Kak. Panggillah aku dengan panggilan seperti dulu. Hatiku ini serasa terkucilkan dengan panggilan yang aneh itu darimu. Tapi jangan panggil aku dengan sebutan Gusti lagi. Aku mohon, Kak. Jangan bicara seperti itu lagi. Jangan. Tuanku adalah seorang raja besar yang membawahi 3 buah kerajaan di tanah Pasundan ini. Tak ada kasta maupun perbedaan di dalam cinta. Tidak, Kak. Jangan bicarakan hal itu lagi. Jangan, Adik Purbaya. Aku adalah seorang janda. Aku adalah seorang wanita yang pernah bersuami. Aku adalah seorang hamba. Seorang hamba yang hina. Jangan lukai lagi hatiku ini dengan hal itu. Dengan cerita itu. Ya, ya. Marilah kita kembali ke istana. Hari sebentar lagi akan gelap. Tunggu, Kak. Aku akan membawa harimau itu ke istana. Kau bawalah kudaku. Biar aku akan memondong harimau itu. Jangan, adik Purbaya. Biar saya saja yang mengangkatnya. Mana boleh, Kak. Engkau adalah seorang wanita. Tapi aku adalah seorang wanita pendekar. Aku sanggup untuk mengangkatnya. Walaupun sekaligus 5 ekor harimau. Sedangkan engkau adalah seorang raja aku. Sembahan seluruh rakyat Karangsedana. Dan juga 3 kerajaan lainnya. Naiklah ke atas kuda itu. Biar aku yang akan mengangkatnya. Hop! Ayo adik Purbaya. Hop! Hea, hea! Tuanku, tuanku putri. Tuanku putri. Ada apakah kau memanggilku seperti itu, Dayang? Ampun, tuanku putri. Gusti Prabu Purbaya datang mengunjungi tuanku. Gusti Prabu Purbaya? Benar, tuanku putri. Dia kini beliau sedang menunggu di luar. Tentu semua ini adalah karena ulah Paramita. Baiklah, persilakan beliau masuk. Baik, tuanku. Hei, Paramita. Ada apa sebenarnya dengan Gusti Prabu? Apa kau telah membuatnya marah? Paramita, ayo bangkit cepat. Baginda sebentar lagi akan tiba. Buka pintu bilikmu dan keluar. Tuanku datang dan mengunjungi bilik hamba. Entah apakah maksud dan tujuan tuanku. Apakah hamba atau putri hamba telah melakukan suatu kesalahan? Bangkitlah, Bi. Kedatanganku ini hanya ingin menjenguk keadaan adik Paramita. Pastilah anak nakal itu telah berbuat curang ajar kepada tuanku. Sikapnya aneh sekali sepulang dari berburu. Di manakah adik Paramita, Bi? Dia mengunci biliknya dari dalam dan tidak mau bicara. Ada apakah, tuanku? Apakah anak hamba telah melakukan suatu kesalahan? Tidak, Bi. Justru saya yang telah mengecewakan hatinya. Baiklah, jika ia keluar dari kamarnya, sampaikan maaf saya untuknya. Mana boleh seperti itu, tuanku. Biarlah, nanti saya yang akan mengajar adat pada anak itu. Jangan, Bi. Katakan saja pada adik Paramita bahwa saya setuju dan mengizinkannya. Akan hamba sampaikan, tuanku. Baiklah, saya permisi untuk kembali, Bi. Salam untuk adik Paramita. Apakah yang telah terjadi antara Baginda Purbaya dengan Paramita? Tapi ini adalah suatu permulaan yang baik bagi hubungan anakku dengannya. Akan kutanya pada anak itu. Mita! Mita! Buka pintu kamar ini! Mita! Buka pintu ini! Mita! Aku ingin tidur, Bunda. Aku lelah. Iya, tapi bukalah sebentar. Ada yang ingin Ibunda bicarakan denganmu. Bukalah sebentar, Mita. Mita! Mita, buka, Mita. Jangan membuat ibumu marah. Ayo cepat buka. Di pembaringanmu itu. Ada yang ingin Ibunda bicarakan. Cepatlah, Bunda. Saya ingin beristirahat. Kepala saya terasa pusing sekali. Ada apa sebenarnya dengan Baginda Purbaya? Kenapa dia datang kemari mencarimu? Apa yang telah kau lakukan dengannya, Mita? Kau telah berbuat kurang ajar dengannya. Saya tidak berbuat apa-apa dengan Kang Mas Purbaya. Kakang Mas lagi. Bukankah Ibunda sudah katakan, panggil Baginda dengan sebutan Kakang Prabu? Dengar, jangan membuat kesalahan pada Baginda Purbaya. Batasi sikap manjamu pada beliau. Jika tidak, Ibunda akan mengadukan pada Paman Raka Parumpang. Bukankah begitu? Selalu saja Paman Parumpang. Ibunda selalu saja mengandalkan Paman Raka Parumpang untuk mengurus diriku. Memangnya siapa Paman Parumpang? Adik dari ayahandaku? Siapakah dia, Bunda? Ibunda tidak usah mengajak Paman Parumpang untuk mengurusi diriku. Mita! Tuanku Putri! Ada apa, Dayang? Tuan Raka Parumpang datang mengunjungi tuanku. Oh ya, persilakan beliau masuk. Baik, tuanku. Bersikaplah yang baik, Mita. Pamanmu Raka Parumpang akan datang. Dia telah bersikap baik memperhatikanmu selama ini. Karena itu, janganlah menunjukkan sikap yang dapat menyinggung perasaannya. Tuanku Raka Parumpang menunggu di ruang tamu, tuanku. Aku akan segera menemuinya. Rapikan pakaian dan rambutmu, temui pamanmu. Aku tunggu di sana. Kanda Parumpang, ada apakah kakak mengunjungiku? Aku mendengar anak itu datang mengunjungimu. Ada apakah Dinda Budakwangi? Beliau menanyakan Paramita. Agaknya telah terjadi sesuatu dengan Paramita. Mungkin mereka bertengkar. Oh, jangan, Dinda. Itu tidak boleh terjadi. Berbahaya sekali, Dinda. Tapi kedatangan Purbaya kemari kelihatannya sangat bersimpati pada Paramita, oh, Kang. Oh, jangan, Dinda. Itu tidak boleh terjadi lagi. Kedudukan kita menjadi semakin lemah dengan hilangnya Baginda Cikonda. Karena itu, kita tetap harus menarik simpati anak itu. Di samping kita pergunakan kekuatan pesan dan rencana ayahanda almarhum. Nah, itu dia Paramita. Mita, beri hormat dan salam pada pamanmu. Selamat datang, Paman. Mau kemana kau, Mita? Keluar mencari angin. Tunggu dulu, Mita. Tunggu. Ada yang ingin Paman bicarakan. Ada apakah, Paman? Apakah yang sebenarnya terjadi denganmu? Apakah kau bertengkar dengan Gusti Prabu? Iya, Paman. Ibunda melarangku untuk memanggilnya dengan sebutan Kakang Mas Purbaya. Aku diharuskan merubah panggilanku padanya. Panggilan yang telah kugunakan sejak aku masih kecil. Iya. Mita, dengarlah. Walau bagaimanapun kau tidak bisa merubah adat dan kebiasaan yang berlaku di tanah ini, di bumi Pasundan ini. Dia kini adalah seorang raja, seorang junjungan. Nah, hormatilah ia sebagaimana mestinya. Tidak, Paman tidak usah mengurusku. Tidak usah mengaturku, Mita. Ratih Budakwangi membentak Paramita putranya. Sementara itu Raka Parumpang sedikit pun tidak nampak tersinggung dengan sikap Paramita. Mita, dengarlah. Walaupun bagaimana, kau tidak bisa merubah adat dan kebiasaan yang sudah berlaku di tanah Pasundan ini. Hormatilah Prabu Purbaya sebagaimana mestinya. Tidak, Paman tidak usah mengurusku, tidak usah mengaturku. Lalu apa maksud dari pesan Gusti Prabu Purbaya? Pesan? Pesan apakah itu, Bunda? Bahwa beliau setuju dan mengizinkan. Oh, benar bukan? Kakang Mas Purbaya bukanlah seperti yang kalian duga. Ampun, Tuan Putri. Seorang pengawal datang membawa pesan bagi Tuan Putri Paramita. Suruh dia masuk. Baik, Tuanku. Aku tidak menginginkan kabar buruk yang datang, Mita. Iya. Aku pun tidak mengharapkan itu terjadi. Kalian terlalu berprasangka buruk terhadap Kakang Mas Purbaya. Kau kembali memanggilnya dengan cara seperti itu. Nah, itu dia Paman Calung datang. Salam hormat untuk Tuan Putri sekeluarga serta Tuan Kuraka Parumpang. Pesan apakah yang engkau bawa dari Gusti Prabu Purbaya?

Aku akan kembali saja. Hah? Apa itu? Oh, aku melihat setitik cahaya di depan sana. Iya, tidak jauh dari sini. Ya, aku akan memasuki hutan ini dan melihatnya. Apakah di dalam gubuk itu ada Kakang Mas Purbaya? Itu Kakang Mas Purbaya. Aku dapat melihatnya dari pintu gubuk yang tidak tertutup itu. Apa yang sedang dilakukannya? Sepertinya di dalam sana ada seseorang. Kakek tua itu. Guru dari Kakang Mas Purbaya dan Kak Cempaka. Akan kulihat lebih dekat lagi. Sedang apa mereka di dalam sana? Kau Purbaya, kau berada di sini. Kapan kau datang? Belum berapa lama. Ketika saya tiba di sini, saya melihat kakek tengah berteriak-teriak kesakitan. Ya, penyakitku sembuh oleh Dewi Jambi. Tapi, dampak dari obatnya yang harus disembuhkan itu masih bersarang di dalam tubuhku. Jika memang demikian, sebaiknya kakek kembali saja kepada Dewi Jampi. Biar saja. Akan kulihat sampai di mana pengaruh dari kadalapi itu. Bukankah dia tidak mengganggu kesehatanku? Iya, tapi apakah yang akan terjadi jika kakek sedang menghadapi musuh? Jika kakek sedang bertarung, pengaruh kadalapi itu kumat lagi. Sudahlah. Sudah. Jangan mereka-reka saja. Aku hendak beristirahat saja di tempat ini. Apa maksudmu datang kemari, Purbaya? Apa ada sesuatu yang penting? Ya, kek. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kakek. Masalah apa itu, cucu? Masalah hubunganku dengan adik Paramita. Ada apa lagi? Bukankah ayahandamu sudah tidak ada lagi? Iya, ayahanda memang sudah tidak ada lagi. Tapi bagaimana dengan pesan ayahanda sendiri? Apakah saya harus melaksanakannya? Saya benar-benar digelisahkan oleh hal itu, kek. Lalu bagaimana dengan anak itu sendiri? Maksudku ibundanya. Apakah dia menegurmu? Mengingatkanmu? Atau memaksamu? Adik Paramita tidak pernah menyinggung-nyinggung masalah itu. Demikian pula dengan Ibunda Ratih Pudakwangi. Lalu? Paman Raka Parumpang. Raka Parumpang? Siapa dia sesungguhnya? Apa kedudukannya dalam istanamu? Dia masih tetap menduduki jabatan lamanya. Penasihat Kerajaan Karang Sedana. Ayahanda yang mengangkatnya dahulu. Iya. Dia tidak mendesak saya. Tapi hanya mengingatkan sebuah pesan dari orang yang telah meninggal. Dari almarhum ayahanda. Agaknya sekarang ini semua terpulang pada diri Paramita. Jika dia memang menyukaimu dan menghendaki perjodohan itu dilaksanakan, kau tidak dapat menolaknya. Pesan itu harus kau laksanakan. Tapi jika memang Paramita sendiri yang menolakmu dan tidak menghendaki dirimu, maka kau dapat saja memutuskan tali perjodohan itu. Bagaimana dengan dirimu sendiri, cucu? Bagaimana pandanganmu terhadap Paramita? Aku menganggapnya seperti adikku sendiri. Aku menyayanginya. Tapi untuk mencintainya, tidak, kek. hatiku telah terisi oleh diri Kacempaka. Tanpa disadari oleh Raden Purbaya, kata-katanya itu telah memukul hancur hati Paramita yang berhasil membayanginya hingga ke pondok kakeknya. Kurang ajar kau Cempaka. Kau hendak merebut Kakang Mas Purbaya dariku. Aku harus memberinya hajaran. Awas kau Cempaka. Sambil menahan kemarahan hatinya, perlahan-lahan Paramita meninggalkan pondok kecil di pinggir hutan itu dan kembali ke Istana Karang Sedana. Keesokan harinya di pondok Ratih Pudak Wangi di Istana Karang Sedana. Mita! Mita! Buka pintu, Mita! Bangunlah, Mita! Hari sudah siang! Mita! Bangunlah, nak! Ada apa, Bu? Ada apa denganmu, Mita? Kok matamu merah? Kok menangis? Tidak, saya tidak menangis, Bu. Kemarilah, nak. Ayo. Ayo, ceritakanlah pada ibundamu apa yang telah terjadi denganmu. Duduklah. Nah, ayo, sekarang ceritakan. Apakah kau bertengkar dengan Gusti Prabu Purbaya? Tidak, Bu. Lalu? Saya tidak bertengkar. Sudahlah, saya akan membasuh diri. Kau tidak mau menceritakannya pada ibundamu, Mita? Saya tidak apa-apa, Bu. Saya akan mandi. Ada-ada saja. Semoga saja dia tidak bertengkar dengan Purbaya. Hubungannya harus berjalan dengan mulus dan baik. Jangan, Tuan Putri. Mampus kau. Jangan sakiti harimau itu, Tuan Putri. Berbahaya sekali. Jangan, Tuan Putri. Minggir kau, Dayang Talal. Minggir, atau kau yang akan kusakiti. Aku akan menjadikanmu bangkai. Mampuslah kau. Aduh, jangan lakukan itu, Tuan Putri. Bukankah itu harimau pemberian Gusti Prabu Purbaya? Kau mau apa jika aku membunuh harimau ini? Kau kira aku takut dengan junjunganmu itu? Aku akan membunuh harimau ini. Celaka. Aku harus mencari Tuan Putri, Pudak Wangi ibundanya, sebelum harimau itu tewas ditusuk oleh bambu runcing itu. Mita, ada apa kau? Gila, hentikan kataku. Lihat itu, Mita. Beberapa orang pengawal dalam berdatangan kemari, memperhatikan tikamu yang bagai kerasukan setan. Biarkanlah, Bu, lepaskanlah aku. Aku akan membunuh harimau itu. Lepaskanlah, Bu. Tenanglah, nak, tenanglah. Ayo kita masuk, lalu ceritakan pada ibumu. Siapa yang telah menghina dirimu? Dan siapa yang telah membuat luka hatimu, nak? Mari, nak. Dayang, usir itu pengawal-pengawal yang memperhatikan kemari. Baik, Tuan Putri. Sudahlah, Mita. Tenanglah anakku, Paramita. Mari kita ke dalam. Lalu ceritakanlah pada ibundamu apa yang telah terjadi. Nah, duduk dan ceritakanlah, Mita. Bunda, siapakah sesungguhnya Kak Cempaka itu? Setan! Apa yang telah diperbuat oleh anak itu padamu? Apa yang dilakukan oleh anak hina itu? Siapakah dia sesungguhnya, Bunda? Apa yang telah dilakukannya padamu, Mita? Tidak, dia tidak melakukan apa-apa. Siapakah sebenarnya dia? Mengapa aku tidak mengenal orang tuanya? Aku tidak mengerti. Apakah benar Kak Cempaka adalah seorang dayang? Apakah benar, Bu? Aku merasa dia bukan seorang bangsawan. Tapi mengapa kini yang terjadi justru seperti ini? Iya, dia adalah seorang dayang yang hina. Dia bukanlah seorang berdarah biru. Dan dia hanyalah seorang wanita rendahan yang mendapat karunia karena kebodohan Acikunda. Iya, aku masih mengingatnya, Bunda. Ketika aku masih kecil, dia adalah pengasuh dari Kakang Mas Purbaya yang juga kerap membantu dan mengurus diriku. Tapi mengapa sekarang dia menjadi seperti ini? Menikah dengan Kakang Landayan, salah seorang bangsawan istana. Itu semua adalah karena ulah dari Acikonda. Awas kau, Cempaka. Ada apakah, Paramita? Jika memang Cempaka telah menghinamu, biarkanlah ibunda yang akan memberitahukan hal ini pada Paman Muraka. Tidak perlu, Bunda. Jika memang aku dihina olehnya, Bunda tidak perlu membantuku untuk membalaskan sakit hatiku ini. Aku sudah dewasa. Aku sanggup untuk membalaskan semua hinaannya. Iya, ibu tahu. Aku, ibundamu, justru tidak bisa mendiamkannya, Mita. Gusti Prabu Purbaya harus mengetahui semua ulah dari Cempaka. Jangan, jangan, Bunda. Aku mohon, janganlah Bunda memberitahukan rasa sakit hatiku ini pada siapapun. Aku mohon, Bunda. Ya, baiklah. Baik. Tapi jika sekali lagi aku melihat ulahmu seperti tadi, Cempakalah yang kelak akan kujadikan sasaran. Paman Muraka akan kuperintahkan untuk bertindak, secara berterang maupun secara tersembunyi. Terima kasih, Bunda. Awas kau, Cempaka. Aku tidak percaya bahwa kau memiliki kepandaian yang tinggi. Aku akan menghajarmu, hai wanita hina. Sementara itu di Balairung, Raden Purbaya tengah menerima laporan dari seorang utusan kerajaan Kencana Wungu. Mengapa Kencana Wungu tidak mengambil tindakan yang lebih tegas menghadapi pengacau-pengacau itu, Paman? Oh, sejumlah tokoh sakti dari keraton Kencana Wungu telah diutus untuk menggulung pengacau-pengacau itu. Tapi, hampir seluruhnya tewas terbantai di hutan bambu situ raja. Dan satu-satunya yang berhasil lolos hanyalah hamba tuanku. Jadi kau telah berhasil menemukan perampok-perampok liar itu. Seberapa banyakkah jumlahnya hingga kalian tidak berhasil menggulungnya? Saat itu hamba menghadapi bersama dengan 7 orang kawan hamba. Sedangkan mereka mereka hanya berjumlah beberapa belas saja. Kami masing-masing menghadapi 2 orang lawan. Tapi yang terjadi dan sangat mengejutkan kami adalah kepandaian mereka, tuanku. Kepandaian mereka? Iya. Mereka memiliki kepandaian yang sukar untuk diterima dengan akal sehat kita, tuanku. Mereka mempunyai ilmu iblis dari Raja Rahwana. Hah? Iya. Ilmu yang dikenal dalam dongeng lama. Yaitu Rawa Rontek. Sejenak, seluruh penghuni di Balairung Karang Sedana tercengang, seakan-akan mereka tidak mempercayai pendengaran mereka. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah yang akan diperbuat oleh Raden Purbaya yang kini telah bergelar dengan Prabu Purbaya? Dan bagaimanakah dengan kisah dari Paramita? Apakah yang akan dilakukannya terhadap Cempaka dan Raden Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Digital Internet Radio.